Mitra bisnis, berkenaan dengan dinaikannya dua kali lipat porsi pelajaran agama di kurikulum sekolah 2013, dosen UGM Ahmad Munjid menulis di Kompas bahwa pelajaran agama jika ingin diadakan di sekolah umum sebaiknya bersifat pasca agama atau multi religius, sehingga murid-murid tidak hanya diajarkan satu agama tertentu, tapi diekspos ke semua agama besar agar bisa lebih mengerti nilai-nilai keberagaman, budaya, tradisi, dan pemikiran setiap agama. Dan metode yang dipakai harus ilmiah, bukan doktriner. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Bu Hemas, apa komentar Anda? Bagi saya ya nggak setuju banget gitu loh. Kenapa dia tidak mengambil kurikulum-kurikulum yang sudah diusulkan oleh perubahan kurikulum yang diajukan oleh DPR juga. Berarti kan memang Menteri Pendidikannya kan memang tidak paham apa yang harus dilakukan di kementeriannya. Sampai sekarang kita juga nggak mengerti program atau planningnya Menteri Pendidikan itu. Sebetulnya kalau dari awal pelajaran agama itu sebetulnya ada di ranah rumah. Di dalam rumah itu tentu sebagai kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya gitu loh. Jadi pendidikan agama itu memang harus terjadi di dalam rumah supaya keluarga-keluarga pun juga bisa melakukan perbaikan moral. Jangan hanya anaknya yang diperbaiki moral di sekolah gitu loh. Bagi saya memang saya sangat tidak setuju kalau misalnya itu dipartigandakan karena berarti kan itu akan mendiskreditkan agama-agama minoritas juga gitu loh. Berarti Ibu setuju jika dikatakan pendidikan agama sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua? Kalau saya ya, tetap pendidikan yang terpenting itu ada pada orang tua, pada lingkungan keluarga. Bukan jadi tanggung jawab sekolah untuk menggiring. Saya seperti misalnya di ujian nasional, murid-murid stres itu kan juga karena apa? Sebelum mereka ujian, dia harus melakukan religi-religi yang bagi saya nggak penting sekali gitu loh. Dia harus bisa meyakinkan anak untuk dia maju di ujian itu dengan personal anak yang sudah siap, bukan langsung dia misalnya bukan hanya doa-doa yang ada di sekolah-sekolah ya, tetapi itu juga religi-religi yang lain seperti tradisi-tradisi harus cium kaki ibu, harus dilangkain ibunya, itu kan semakin memperbodoh orang gitu loh, memperbodoh anak-anak. Nah anak-anak sebelum maju itu kan stresnya di situ, dan campur tangan negara sampai ke tingkat religi sebetulnya itu sudah bagi saya salah gitu loh, karena kebijakan-kebijakan itu kan akhirnya tidak sesuai dengan apa ya, dengan harapan masyarakat khususnya untuk di Indonesia sendiri. Kita kan sekarang juga sudah dikelompok-kelompokkan, jadi kalau itu terjadi, saya kira itu sangat-sangat bahaya sekali gitu loh, untuk negara. Nah, dengan usulan pendidikan agama di sekolah umum sebaiknya dilakukan secara multi religius, artinya mempelajari setiap agama secara global. Bagaimana Ibu melihatnya, dan apakah itu bisa diterapkan di Indonesia saat ini? Belum, saya kira itu belum bisa. Tapi tidak ada pemaksaan di dalam sekolah negeri. Ya, kalau sekolah swasta mungkin kita bisa tahu bahwa memang dia sekolah swasta apa gitu kan. Tetapi kalau sekolah negeri nggak bisa dipaksakan untuk pendidikan agama yang secara global pun juga saya kira nggak kena lah untuk sekolah negeri. Sekarang kan sudah ada paksaan-paksaan yang kita lihat. Sehingga tidak nyaman bagi siswa yang mungkin masuk sekolah negeri harapannya adalah lebih netral gitu loh. Tapi sekarang pemaksaan cukup luar biasa di sekolah-sekolah negeri. Saya kira beginilah sekarang. Kalau menempatkan menteri itu betul-betul menteri yang memahami dunia pendidikan. Jangan asal memang dia sebagai akademisi, sebagai pakar, tapi dia tidak pernah menjalani bagaimana sebetulnya fungsi dari pendidikan itu sendiri maha penting untuk Indonesia membangun masa depannya. Jadi saya kira saya sangat tidak pas kalau misalnya menteri yang selalu memberikan pemaksaan-pemaksaan di dalam kurikulum pelajaran bagi siswa di Indonesia. Demikian Kaukus Pancasila, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Saya Wendy Lim.